Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-11 ini didukung oleh para pelaku. Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Elias sebagai Ki Pandai Urat, Tato sebagai Bajo, Ashari sebagai Kinara, Beni sebagai Simo, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang ke-10 telah diceritakan, Tarji tewas diserang ribuan burung gagak. Bahkan kedua orang tua dan mertuanya pun ikut tewas. Hanya anaknya yang bernama Barda selamat dari serangan itu. Selamat dan dibawa lari oleh Tuk Tunggal keluar dari desa Sendang Karang. Kini kedua orang itu hidup di sebuah dataran yang indah di puncak Gunung Raya. Tempat itu mereka namakan Padepokan Sri Gunting. Setelah 2 tahun peristiwa itu berlalu, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik yang bernama Rompang datang ke desa Sendang Karang mencari Barda. Rompang mengaku masih famili Tarji. Hei, Bajo, dari mana? Hei, Bang Parti, apa kabar? Ah, oh, baik. Dari mana sesiang ini? Dari Sendang Karang. Sendang Karang? Iya. Bagaimana kabar orang-orang Sendang Karang? Baik-baik saja, Kang. Tidak pernah terdengar lagi ada bencana di sana, kan? Tidak. Hanya 5 tahun yang lalu ada seorang perempuan datang ke warung Sina. Perempuan itu mengaku masih famili Tarji. Famili Tarji? Iya. Bukankah semua sanak famili Tarji sudah habis? Kecuali anak yang bernama Barda? Nah, itu. Perempuan itu mencari Barda. Kau dapat cerita dari mana, Bajo? Dari Sina. Aku mampir di warung Sina. Bagaimana? Bagaimana bentuk perempuan itu? Perempuan itu masih muda dan cantik. Hah, namanya? Kalau tidak salah, namanya... Tunggu. Namanya... Rompang. Rompang. Itu aneh. Aku belum pernah mendengar nama keluarga Tarji yang bernama seperti itu. Lalu? Ketika itu hari sudah mulai senja. Sehingga ketika perempuan itu pergi meninggalkan warung Sinah, tiba-tiba saja dia hilang di dalam keremangan senja. Sehingga orang-orang yang ada di warung itu menjadi takut. Mereka menganggap akan terjadi lagi bencana di desa mereka. Karena perempuan itu bisa menghilang. Tapi... sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, kan? Tidak. Tidak ada bencana apa-apa. Ya, kalau soal hilang, mungkin karena hari sudah senja, sehingga tidak begitu jelas mereka melihat kemana perempuan itu pergi. Mungkin juga, Bang. Ya, sudah 7 tahun kejadian aneh itu berlalu. Kejadian yang minta banyak korban, baik di desa kita ini, apalagi di desa Sendang Karang. Ya, sudah 7 tahun, Bang. Semoga saja hal-hal yang seperti itu tidak terulang lagi. Ngeri, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan kita, Bajo, Ki Pandai Urat saja tidak bisa berbuat apa-apa. Juga Tuk Tunggal. Bang, kemana kedua orang sakti itu ya? Sudah lama mereka menghilang dari tengah-tengah kita. Orang-orang seperti mereka memang begitu. Hilang entah mana. Tiba-tiba tanpa diduga muncul di hadapan kita. Mungkin mereka pergi menuntut ilmu lagi, Bang. Agar bisa menghadang bencana yang timbul seperti 7 tahun yang lalu. Ya, mungkin juga. Kita kan giliran ronda malam ini. Iya. Lalu siapa lagi ya Simo? Bang Pardi, Bajo, Korep dan si Dalu. Mungkin mereka sebentar lagi juga datang. Baguslah kalau begitu. Mo, dingin sekali ya malam ini. Iya, tapi untung tidak gelap ya. Bulan sedang purnama. Iya, bulan sedang purnama. Dingin sekali ya. Bagaimana kalau kita nyalakan api unggun agar ya tidak dingin? Iya ya. Ayo, kita cari ranting-ranting kering. Ayo, ayo. Jalan di ujung desa. Mana? Itu tuh. Itu. Iya. Tuh lihat. Seperti perempuan ya. Dia berjalan. Tetapi. Iya. Mungkin perempuan tua, Simo. Iya. Perempuan tua. Simo, aneh bagaimana? Jangan-jangan akan apa? Jangan nakut-nakuti diri sendiri, tidak baik. Lihat-lihat, perempuan tua itu berjalan pelan-pelan sekali. Pasti dia kemalaman. Akhirnya sampai juga kemari. Boleh saya duduk di sini, anak muda? Jangan di sini, Nek. Di tikar sini saja, nih. Di sini, Nek. Iya, terima kasih, ya. Enak sekali dapat duduk seperti ini setelah berjalan jauh. Kalian siapa? Saya bernama Simo, Nek, dan kawan saya ini Kinara. Iya, Nek. Apa kerja kalian di sini, ha? Kami sedang ronda malam, Nek. Nenek, pasti bukan orang sini. Iya, memang bukan. Saya datang dari dusun yang jauh. Dan akhirnya sampai juga kemari ke desa Sendang Karang ini. Nek, ini bukan. Desa ini bukan desa Sendang Karang. Bukan. Apa nama desa ini? Desa ini bernama Desa Lereng. Jadi bukan ya? Bukan, Nek. Sendang Karang masih jauh, Nek. Nenek harus berjalan ke sana. Oh iya, masih jauh ya. Waduh, apakah sampai atau tidak aku ke sana ya? Nenek perlu apa ke Sendang Karang, Nek? Mau mencari cucuku yang bernama Barda. Barda? Iya, Barda. Kalian kenal anak itu? Tidak, Nek. Siapa nama orang tua anak itu, Nek? Iya, Nek. Ibunya bernama Munah, sedang bapaknya bernama Tarji. Bukankah keluarga itu sudah habis, Nek? Maksud saya, mereka itu sudah meninggal kira-kira 7 tahun yang lalu, Nek. Iya, aku tahu. Tapi anak itu tidak meninggal, kan? Ya, entahlah. Kami tidak tahu, Nek. Nenek ini siapa? bernama Rompa. Mak Rompang? Sudahlah, kalian tidak tahu persoalanku. Aduh. Nenek, mau kemana lagi? Mau pulang saja. Rasa-rasanya aku tidak akan sampai ke desa itu. Kakiku sudah tidak bisa berjalan jauh. Bagaimana kalau nenek? Mak Rompang. Bagaimana kalau Mak Rompang menginap di rumah saya saja? Besok baru berjalan kembali. Iya, terima kasih. Tapi aku harus kembali sekarang. Kalau tidak, aku akan celaka. Nah, aku pergi ya. Iya, Nek. Iya. Mencari cucunya. Kemana Mak Rompang itu semua? Itu dia. Mana ya? Cepat betul jalannya. Hei, Kinara. Bang Pardi baru datang, Bang. Iya. Aku lihat tadi ada perempuan tua duduk di tikar ini. Iya, Bang. Baru saja dia pergi, Bang. Kemana? Itu, ke sana, Bang. Dari mana datangnya perempuan itu? Entahlah, Bang. Tapi dia mau ke Sendang Karang, Bang. Sendang Karang? Mau apa dia ke sana? Dia bilang mau mencari cucunya yang bernama Barda. Siapa nama perempuan itu? Namanya Mak Rompang. Kenapa perempuan itu tua? Bang Pardi kenal dengan perempuan itu? Tidak. Hanya aku pernah dengar bahwa perempuan yang bernama Rompang pernah datang ke desa Sendang Karang. Tapi bukan nenek-nenek. Rompang itu seorang perempuan muda yang sangat cantik. Bukan perempuan tadi, Bang. Hanya mungkin kebetulan saja nama mereka sama. Ya, mungkin saja. Tapi kenapa mereka sama-sama mencari anak Tarji yang bernama Barda? Betul kan dugaanku semua? Perempuan itu pasti bukan. Pasti bukan setan. Jangan menduga yang bukan-bukan. Jalan perempuan itu kan tertati-tati. Tapi kenapa tiba-tiba dia bisa menghilang? Pasti dia. Siapa tahu dia orang sakti. Kita sedang menghadapi bencana. Bencana akan kembali melanda desa kita. Bang Pardi. Bajo, ada apa? Itu Bang, Ki Pandi Urat datang kemari. Mana? Di sini kalian rupanya. Aduh, Ki. Kami semuanya rindu pada Ki Pandai Urat. Dan tanpa diduga-duga, malam ini Ki Pandai Urat datang kemari. Apa kabar, Ki? Sudahlah. Tidak usah pakai basa-basi mencium tanganku. Aku datang bawa kabar buruk. Kabar buruk, Ki? Ya, kabar buruk. Aku sedang mengejar seorang perempuan tua. Dan aku yakin perempuan itu pasti lewat di sini. Betul, Ki. Ya, betul, Ki. Tadi ya, Ki, ya. Ada seorang perempuan tua mampir di sini. Namanya... Rompang. Betul, Ki. Rompang. Celaka. Kemana perempuan tua itu? Dia berjalan ke sana, Ki. Ya, ke sana, Ki. Lalu tiba-tiba dia hilang, Ki. Bencana. Perempuan itu pembawa bencana. Perempuan itu pembawa bencana. Pembawa bencana, Ki? Dia mencari anak si Tarji, kan? Betul, Ki. Oh, gagal aku. Aku gagal mengejarnya. Jadi Ki Pandai Urat sedang mengejar perempuan tua itu? Iya. Tapi kalau dia sudah menghilang seperti ini, maka kita tidak akan bisa menemui dia lagi 25 tahun mendatang. 25 tahun mendatang, Ki? Kenapa begitu, Ki? Panjang ceritanya. Kenapa dia selalu mencari anak si Tarji, Ki? Perempuan yang bernama Marompang itu sangat dendam pada keluarga Tarji. Sehingga dia penasaran. Kalau anak si Tarji itu tidak dapat dia bunuh, sangat penasaran dia. Jadi dia pembuat bencana 7 tahun yang lalu itu. Iya, itulah yang aku risaukan. Karena 25 tahun yang akan datang, bencana itu akan terulang kembali. Apakah di sini ataukah di Sendang Karang? Untung kalian bertemu dengan perempuan itu ketika keadaannya sudah sangat tua renta. Kalau saja ketuanya itu hanya baru seperti berumur 80 tahun, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kalian. Jadi siapa sebenarnya perempuan itu, Ki? Entahlah. Apakah dia itu siluman ataukah manusia biasa? Hanya yang pasti, ilmu Marompang itu sangat tinggi. Setiap 25 tahun, dia akan berubah menjadi gadis remaja yang cantik jelita. Lalu berubah lagi menjadi gadis dewasa. Berubah lagi menjadi perempuan yang matang. Lalu berubah menjadi nenek-nenek. Dan terakhir menjadi perempuan tua renta seperti berumur 200 tahun. Nah, yang kalian temukan tadi itu ketika dia sedang berumur 200 tahun, di saat dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apabila kalian bertemu dengannya dalam bentuk gadis remaja yang cantik jelita, sampai dalam bentuk nenek-nenek berumur sekitar 80 tahun, maka itulah saatnya Marompang dalam keadaan yang sangat ganas. Aku yakin dia itu bukan manusia, Ki. Mana ada manusia bisa hidup seperti itu? Entahlah, aku sendiri belum tahu. Ki Pandai Urat masih berbincang-bincang dengan peronda malam itu sambil mengelilingi api unggun. Nah, saudara pendengar, siapakah sebenarnya Mak Rompang itu? Manusiakah? Ataukah memang siluman yang bermukim di puncak Gunung Sumbing? Ataukah juga berdiam di hulu Sungai Tembesi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.